Di manakah laut kasihmu? Di manakah ombak cintamu? Katamu dulu gelora rambutnya untukku. Kemanakah harus ku tuju? Kemanakah harus ku buru? Mencari cinta, mencari kasihmu yang dulu. Ku hentikan angin senja di langit yang makin gemersiknya bak bulu perindu. Coba kau lagukan, coba kau dendangkan, mengisi di ruang kamarku. Senyummu menusuk dan membelai di kamarku. coba kau ukirkan, coba kau pamitkan menjadi hiasan hidupku. Tiada terkata kenangan menusuk hati, bayangan wajahmu menghilang bagaikan mimpi di malam hening yang sepi. Tiada siapa dapat mengisi kekosongan di hati. Dilanda cinta hampa kekasih. Oh, jangan kau pergi, mestikah oh, jadi begini. Mengapa kau pergi meninggalkan diri ini? Apakah salahku? Katakanlah, oh sayang, tanpa kau di sisi, hidupku takkan berarti. Ku tetap menanti, walaupun 1000 tahun lagi. Kekasih, oh, jangan kau pergi, mestikah oh, jadi begini. Kenyataan ilusi lah alam kuburu, ilusi, bersinaran Kau hilang kepercayaan. Tiada apa yang ku pinta darimu, hanya kasih sayang abadi. Tiada gunanya kita bersatu hati, seandainya kau tak mengerti. Perpisahan adalah yang paling menyakitkan di dalam sejarah percintaan. Masa kita bersama dahulu, mengapa kini kau rasa curiga? Setelah lama kita bercinta, perpisahan adalah yang paling menyakitkan di dalam sejarah cinta.

Segalanya akan berakhir dengan kebahagiaan.